Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir ma ba'du faqala al-musannif rahimallahu ta'ala wa man alihi salawatun muta'addidatun aw siyamun. Siapa yang punya kewajiban beberapa salat atau kewajiban puasa, abroha zimmatahu mimma alihi wujubah, maka dia telah membebaskan kewajibannya, mimma alaihi, dengan melakukan apa yang menjadi kewajibannya, wujuban, dan ini adalah satu kewajiban. Catatan kaki sekus faidah sakahal alaihi khamsatu ayamin aw sittatin aw sittatun fal aslu anha khamsatun. Wa idza saka fi tarki salatin min yaumin wa lam yadri ay salatin hiya fa innahu yusalli khamsan li anna kulla salatin tahtamilu annaha hiya wa qila yusalli arba'an wa salasan wa sanataini arba'an li annaha salihatun li zuhri wal asri wal isyai wa hadha mabniyun ala annahu la yasihu ta'yinu salatil mafrudati wasalasan di anna sholihatun lil maghribi wasnataini di anna sholihatun lil fajri walakin as-sahihu fi hadza an yatakarra wa yatakur sana wa yatakarra hatta yatabayyana lahu. Nah, faidah syakka, maka jika seorang itu ragu-ragu apakah dia punya hutang 5 hari ataukah 6 hari, maka hukum asalnya adalah 5 hari. Jika seorang ragu-ragu fitarki sholati min yaumin, dia meninggalkan satu sholat di satu hari karena lupa atau karena ketiduran, dia yakin ada sholat yang belum dikerjakan, walam yadri, namun dia tidak tahu hari itu sholat yang ketiduran atau kelupaan itu ayah sholat yang dia, sholat yang mana. Fa'ina yusalli khomsan, maka dia punya kewajiban untuk sholat 5 waktu. Maka dia karena tidak tahu, maka dia sholat 2 rakaat, 4, 3, 4. Karena semua sholat dimungkinkan, itulah sholat yang ditinggalkan. Karena semua sholat dimungkinkan, itu adalah sholat yang ditinggalkan. Mungkin sholat subuh, mungkin sholat duhur. Wakila, dan ada yang berpendapat, ada ulama yang berpendapat dia mengerjakan sholat 4, 3, kemudian 2. 4 di sini karena cocok untuk duhur, asar, dan isya. Dan pendapat ini dibangun di atas prinsip bahasanya tidak wajib mentakyin sholat fardu yang dikerjakan. Orang sholat fardu itu tidak harus, tidak ada kewajiban mentakyin ini duhur, ini asar, dan seterusnya. Dan 3 karena itu cocok untuk maghrib, 2 karena ini cocok untuk sholat subuh. Akan tapi yang benar dalam masalah ini adalah dia yatahara, adalah dia memilih-milih, yatafattan, dan mengingat-ingat dengan cerdas, yatazakkar, dan berupaya untuk mengingat-ingat, sehingga dia yatabayyan lahu, jelas baginya sholat apa yang ditinggalkan. Kemudian waman syakka fi asli talaqi, dan siapa yang ragu-ragu fi asli talaqi. Fi asli talaqi artinya apakah saya sudah pernah mencerai istri saya ataukah belum? Sudah belum, sudah belum. Aw fi adadi, atau ragu-ragu tentang bilangannya. Sudah yakin kalau pernah mencerai namun sudah berapa? Bimbang. Bana alal asli, maka adalah dia melakukan tindakannya berdasarkan hukum asal. Hukum asalnya adalah ala ismah, belum dicerai, belum dicerai. Jadi kalau ragu-ragu sudah cerai apa belum, maka jawabannya belum. Kalau ragu-ragu cerainya sudah satu apakah dua, jawabannya satu. Nah, kita lihat anna insanan syaka hal talaqa imra'atahu aw la fa innaha la tatluqu la tutallaqu wa in kana indahu aktsaru min zaujatin wa talaqa ihdahunna wa syakka fi man talaqa fa innahu yaqra'u bainahunna walau qala li zaujatihi in kana hadha ta'iru ghuraban fa anti talikun wa mada ta'iru wa lam yadri ma huwa fa innaha la tutallaku li annahu lam yatayaqqan annahu al-ghurabu alladhi allaqa alayhi talaku talaqa li annahu lam yatayaqqan annahu al-ghurabu alladhi allaqa alayhi talaku fahadhi qaidatun tufidu insana fi kulli syai'in. Nah, fala ana insana, maka sanya seorang ragu-ragu apakah dia telah mencerai istrinya ataukah belum. Maka jawabannya, istrinya belum dicerai. Jika dia punya lebih dari satu istri dan dia yakin sudah mencerai salah satunya, namun dia lupa dan bingung siapa yang sudah dia cerai. Fasyakka fi man talaq. Dia ragu-ragu bimbang tentang siapa yang saya cerai. Namun yang jelas salah satu sudah saya cerai. Maka kata beliau, maka diundi. Maka diundi siapa yang keluar namanya, nah dialah yang teranggap dicerai. Seandainya seorang itu berkata kepada istrinya, jika burung itu adalah gagak, maka engkau tercerai. Namanya talak mu'allak, ya, cerai bersyarat. Lawan apa? Lawan mu'allak. Mublam apa munjis? Ya. Munjis ya. Kamu saya cerai. Enggak ada itu. Biasa ya. Biasa. Wa mada ta'ir, lalu pergilah burung tersebut tanpa diketahui burung apa itu. Maka perempuan ini tidaklah dicerai karena tidaklah yakin kalau itu adalah gagak yang ini menjadi syarat terjadinya perceraian. Fahadi, maka kaidah ini adalah kaidah sangat bermanfaat bagi seseorang fi kulli syai' dalam segala sesuatu. Baca matanya Abu Hasna. Kalau masyarakat hal khurajatil mar'atu min haridati wal asru annaha fil haridati wa idha syakra fi asri ridho fil asri lodo'i wa fi anadihi wa kadalika yabni ala yaqin wa man roma sayidan musamiyan summa wajadahu qadamata alam yajid fihi illa asara sahmahu sahmihi illa asara sahmihi bana ala asri wa annahu mata bisahmihi fahuwa halalun wa kullu syai'in syakakna fi wujudihi falaslu adamuhu wa kullu syai'in syakakna fi adadihi falaslu lubana'u alal aqali habis wa amsilatuhu kasiratun jiddan. Nah, kalau syakka, maka seandainya orang itu ragu-ragu apakah seorang perempuan itu telah berakhir masa idahnya ataukah belum, maka hukum asalnya dia masih dalam masa idah. Jika ragu-ragu apakah anak ini telah jadi pernah disusui ataukah tidak, atau ragu-ragu yakin sudah pernah disusui namun sudah berapa kali susuannya, ragu-ragu. Maka kalau ragu-ragu apakah disusui ataukah belum, maka berarti belum disusui. Ragu-ragu apakah 4 kali persusuan atau 3 kali susuan, maka jawabannya 3. Fakadzalika yabni ala yakin, maka adalah dia lakukan tindakan berdasarkan yang yakin. Paman Roma, dan siapa yang memanah satu binatang buruan musamian sambil menyebut bismillah, kemudian dia jumpai binatang itu telah mati dan dia tidaklah menjumpai badannya kecuali bekas dari panahnya, maka tidaklah dia bangun pada hukum asal, yaitu binatang tersebut mati dengan anak panahnya artinya binatang tersebut halal. Maka segala sesuatu yang kita ragukan ada dan tidaknya, maka hukum asalnya adalah tidak ada. Dan segala sesuatu yang kita ragu-ragu tentang jumlahnya, maka hukum asalnya adalah al-bina al-yakin, kita bangun keputusan berdasarkan yang alal akal, berdasarkan yang paling sedikit. Dan contoh untuk kaidah ini sangat banyak sekali. Ya, bibit. Mas'alatun mal umuru allati la dibaru li syakki fiha al-jawabu asyakku la yuktabaru fi umuri umurin talatatin al-awalu idha kana mujarradun wahmun. Idha kana mujarrada wahmin. Idha kana mujarrada wahmin. Idha kana syakku mujarrada wahmin. Ada tambahannya, Ustaz? Ya, ini apa? Isim kananya kan? Idha kana mujarrada wahmin. Bi ai yang qadiha fi dhihnihi annahu akhta'a. Wa hadha la yatarattab. Yultafatu. La yultafatu ilaihi li'annahu waswasun. Atani idha kathurat asyukuku ma'ahu fasara kullama fi'lu fa'ala fa'ala ibadatan min taharatin aw salatin syakka fiha. Atani itu idha faragha min al-ibadati illa idha tayaqqana ba'da faraghihi min al-ibadati annahu akhta'a fayajibu ayu sahihal khata'a. Falau salamal insanu. Falau salamal insanu min solatihi wa syaka hal solat talatan au arba'an fala yultafat lihada. Fala yultafatu lihada. Fala yultafatu lihada li anna solata intahat wa baro'at dimmatuhu. Wa kadalika lawintaha min tawafihi wa syaka hal tofa sabu'an au sitan fala yultafatu lihadihi syakki lihada syakki. Lakin lau tabayana anahu lam yatuf illa sitan wajab alaihi ay yukmila au ay yastaknifa hasabal khilafi bainal ulama'i fi hukmil mawalati fit tawafi. Nah, masalah mal umur, apa saja perkara yang ragu-ragu tidak teranggap padanya? Jawabannya, ragu-ragu tidak teranggap dalam 3 poin. Pertama, jika sekedar waham, sangkaan yang tidak ada dasarnya, tidak ada indikator pendukungnya, sekedar lintasan pikiran. Yang tadi yang dimaksud dengan waham artinya terpetik dalam pikirannya kalau dia melakukan satu hal yang salah. Maka ini tidak perlu ditoleh karena ini namanya was-was, sekedar bisikan, mengganggu. Kemudian jika ragu-ragu tersebut terlalu banyak, jadilah dia setiap kali melakukan ibadah baik thaharah atau sholat dia ragu-ragu, maka tidak perlu terangkat. Jika telah selesai dari satu ibadah, kecuali jika yakin setelah selesainya dari ibadah kalau dia melakukan kesalahan, maka wajib dia perbaiki kesalahannya. Maka misalnya seandainya seorang itu mengucapkan salam dari sholat dan dia ragu-ragu apakah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka tidak perlu ditoleh karena sholat telah selesai wa baro'at dimatu dan telah gugurlah kewajibannya. Demikian juga seandainya dia telah selesai dari tawafnya dan ragu-ragu apakah tawaf 7 putaran atau 6 putaran, maka tidak perlu ditoleh karena keraguan ini. Lakin akan tapi seandainya yakin kalau dia belum tawaf kecuali 6 saja, wajib baginya untuk menyempurnakannya. Atau yastaknif, atau dia ulangi dari 0. Hasab al-khilaf, ini tergantung pendapat yang diambil, karena ada persisian di antara para ulama tentang hukum mualat, hukum berturut-turut dalam tawaf. Ulama yang mencaratkan tawaf harus berturut-turut, ya, yakinnya setelah agak lama setengah jam baru ketemu temannya, kamu tadi ini, nah, yakin ya, maka ya, dari nol. Ulama yang mengatakan tidak wajib, bukan syarat, ya, bisa diteruskan. Kemudian kita masuk pada kaidah yang ke-12, labudda minat tawadhi. harus ada saling ridha dalam akad mu'awadat dan akad tabaruat dan fusuh al-ikhtiariyah, pembatalan akad al-ikhtiariyah yang tidak bersifat memaksa. Maka akad itu dilihat dari mencari keuntungan ataukah tidak, ada dua macam. Ada nama akad mu'awadat. Mu'awadat itu kalau bahasa letter-nya tukar-menukar, artinya ada dua belah pihak, ada dua benda yang ditukarkan, ada yang diserahkan dan ada yang diterima. Bahasa bebasnya ini adalah transaksi yang menguntungkan. Yang sifat transaksi yang profit oriented ini, itu sifatnya mesti tukar menukar, ada yang diserahkan dan ada yang diterima. Contohnya jual beli, sewa menyewa, mempekerjakan orang. Kemudian ada akad tabaruat. Tabaru itu artinya nyumbang. Tabaruat pakai ain artinya nyumbang. Kita terjemahkan dengan akad sosial. Ini akad di sini, dalam akad ini tidak ada cari keuntungan. Contohnya, dan ini cuma ada sesuatu yang diserahkan, bukan serah terima, cuma serahkan saja. Contohnya wakaf, sedekah, hadiah. Maka baik transaksi mu'awadat ataupun tabaruat harus ada saling, harus ada taradhi, karena. Dan ada fusukh, fusukh jamak dari faskhun, artinya pembatalan akad. Pembatalan akad. Kemudian yang ulama berselisih pendapat, apakah faskhun itu akadun ataukah bukan. Misalnya orang yang sudah selesai jual beli, sudah selesai, dan jual beli sudah bersifat mengikat, namun satu pihak ingin membatalkan, dia minta kerelaan pihak lain supaya rela kalau dia batalkan dan dia kembalikan. Sekarangnya bisa. Maka ini faskhun. Di sini disyaratkan faskhun yang wajib taradhi adalah faskhun yang ikhtiariyah, yang tidak bersifat memaksa. Kita pecah matanya. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'idah Tisaniya Ta'asrata Lalu Jamuna Taradi Biukudul Mu'awadati Wa Tabarru'ati Wa Al-Fusufi Al-Akhjariyati Wa Qaddala Ala Dhalika Kitabu Wa Sunnatu Wa Al-Ijma'u Kama Qa'ala Ta'ala Biukudul Mu'awadati Illa Takuna Tijaratan Taradi Minkum لأن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين قال تعالى في عقود التبرعات فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر أو ببضعه شرط الله فيه طيب نفسها وهذا هو الرضا فجميع التبرعات نظير الصداق والبيع بأنواعه والوثائق والإجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبة لا بد فيها من رضا المتعاقدين وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر أو تنقل الحقوق أو تغير الحالة السابقة وذلك يقتضي الرضا فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ وجوده مثل عدمه ويستثنى من هذا الأصل العام man ukriha ala akdin aw faskhin bihaqqin. Nah. Faqad dalala dzalika dalil kaidahnya Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Allah berfirman berkaitan dengan ukut mu'awadat. kalian tidak boleh makan harta milik orang lain kecuali tijarah, kecuali perdagangan antara timingkum yang atas dasar saling rela di antara kalian. Dan yang dimaksud dengan tijarah adalah semua aktivitas yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan pendapatan. Ini terjemah bebasnya. Maka enggak perlu nama yang mencakup. Nah, itu enggak cocok dalam bahasa Indonesia. Maksud aja, tijarah adalah semua. Sehingga tijarah bisa berarti lebih tepat diartikan bisnis daripada perdagangan. Nah, kalau perdagangan kan dalam bahasa kita cuma asosiasinya jual beli aja. Dan tijarah itu semua aktivitas yang yuksadu bihi tujuannya adalah mencari keuntungan dan mendapatkan penghasilan atau pendapatan. Bisnis atau beli atau yang lain. Maka harus ada saling rela yang ini berasal dari dua belah pihak. Dan Allah berfirman tentang akad tabarru'at. Maka jika istrimu itu tibena ansyain minu nafsan, jiwanya 100% rela ansyain minhu untuk menyumbangkan sebagian dari maharnya kepada kalian para suami, silakan kalian manfaatkan hani'an mari'ah, dalam keadaan enak dan enak. Maka ini adalah tabarruk, sumbangan dari istri yang dia rasyidah, yang dia sudah balik dan sudah bisa mengatur keuangannya sendiri kepada suaminya. Dia sumbangkan, boleh Allah bolehkan dia sumbangkan bil mahri, semua maharnya atau sebagian maharnya dengan syarat, Allah syaratkan itu 100% kerelaan hatinya. Karena di tempat kita ada yang namanya rela namun terpaksa. Nah, rela karena dipaksa, ya sudahlah. Jika memang harus demikian, ya tidak apa-apa. Ini namanya bukan tipu nafsi. Ya sudahlah, ini enggak tipu nafsi. Tipu nafsi itu 100% rela. Enggak ada sebenarnya berat hati gitu. Wa hadha wa ridha tipu nafsi ini sama dengan riba. Dan semua akad tabarru itu semisal dengan mahar. Fal bai, maka jual beli dengan berbagai macam bentuknya, wal wasa'iq, dan transaksi wasa'iq. Transaksi wasa'iq, transaksi yang berfungsi untuk mengikat hak, menjamin hak. Di catatan kaki nomor 2, kita baca duluan. Transaksi wasa'iq ada 3 transaksi yang tergolong wasa'iq. Jadi lengkapnya ada tabarruk, ada mu'awadhat, sama ada wasa'iq. Ada 3 akad dalam Islam. Adalah rohan, jaminan utang piutang, dhoman dan kafalah. Penjaminan dan penjaminan. Ini disebut ukud wasa'iq li anakana 3 akad ini ukudun adalah transaksi tuwasit al-haq, yang menjamin hak. Sehingga hak yang punya hak itu tidak tersia-siakan. Maka semua jual beli dalam berbagai macamnya, dan wasa'i, kemudian ijarah, sewa menyewa, musyarakah, wakaf, wasiat, hibah, harus ada kerelaan dari dua pihak yang melakukan transaksi. Wakadzalika, demikian juga nikah dan transaksi yang lain, wal fusukh, demikian juga pembatalan akad, tata timu. Ya, dimaksud dengan la tatimu adalah la tujadu. Tidak sempurna di sini artinya tidak ada. Itu tidak ada kecuali dengan keridhaan al-mutasarrif fiha, orang yang melakukan transaksi. Maka sempurna dalam bahasa Arab itu bisa kita terjemahkan, kadang artinya kita terjemahkan dengan sempurna. Dan terkadang kita terjemahkan dengan tidak ada. atau kalau dalam bahasa Arabnya itu ada yang merupakan yang namanya tamam atau kamal, ada kamal wajib dan ada kamal mustahab. Kalau kamal wajib ini tidak terpenuhi padahal harus ada, ya jadinya tidak ada. Sesuatu yang harusnya ada, kalau tidak ada maka jadinya tidak ada. Dan ada kamal mustahab, kesempurnaan, sempurna dalam artian ya ideal, sebaiknya. Itu kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa terjemahnya, ya kita terjemahkan dengan tidak sempurna atau tidak ada. Maka semua akad itu tidak ada, atau bahasa lainnya tidak sah, kecuali adanya kerelaan dari pelaku transaksi. Karena yang namanya akad itu berfungsi untuk memindah hak kepemilikan dari satu pasang ke pasang yang lain, memindah hak milik atau benda yang dimiliki, atau memindah hak atau mengubah kondisi yang lewat. Badalika yaqtatir ridha, dan itu mengharuskan adanya kerelaan. Maka siapa yang dipaksa untuk melakukan satu akad atau untuk membatalkan akad, dan pemaksanya adalah pemaksaan yang tidak bisa dibenarkan, maka akad dan pembatalan akadnya, misalnya tolak, dipaksa oleh bapaknya istri, kalungnya celurit, ceraikan. Maka pembatalan akadnya lahir sia-sia. Yang namanya sia-sia adanya seperti tidak adanya. Namun ada pengecualian dalam untuk kaidah umum ini, yaitu siapa saja yang dipaksa untuk mengadakan akad atau membatalkan akad dan bihaqin, namun dengan alasan yang memang dibenarkan, pemaksaan tersebut memang dibenarkan oleh syariat. Di catatan kaki pertama saya baca saja, kaidah ini dikecualikan idzakana al-ikrah bihaqin, jika pemaksanya adalah karena alasan yang bisa dibenarkan. Sebagaimana akan disebutkan oleh penulis, maka dalam pemaksaan yang pihak ini tidak disyaratkan kerelaan. Kafai imalil mahjuri alaih, sebagaimana menjual aset, menjual aset dari orang yang mahjur, orang yang dilarang untuk mengadakan transaksi. Dan mahjur di sini mahjurnya karena sebab bangkrut, hartanya sama utangnya lebih banyak utangnya, maka dia tidak boleh mengadakan transaksi. Kemudian hartanya dan asetnya nanti dijual oleh qadhi, nanti dijual atau dia paksa dia untuk menjual. Liwa fa'idah ini, supaya dia bisa melunasi utangnya. Seandainya dia mengatakan, aku tidak rela kalian jual rumahku atau mobilku untuk melunasi orang-orang yang mengutangiku, maka kita katakan ridhomu tidak disyaratkan, karena ada pemaksaan yang dibenarkan. Terus foto itu tadi kan? Kalau misalnya perahim Allah Taala, foto itu tadi kan? Ida mintana al insan mimma wajib alai ulzima bi wa kana ikrahu bi haqqin. Wa ida ukiri ala daitu malis bi wabai dini au li syirai ma yajibu alai min nafakatin au kiswatin au nahwiha bahwa ikrahun bi haqqin. وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع أحد الشريكين من بيعه أجبر على بيعه بحق وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة فامتنع أجبر عليه بحق وكذلك لو وجب عليه اعتاق رفيق عن كفارته أو نذره فامتنع ujubiru ala dhalik wa abdhalu dhalika kathiratun. Nah, fadhabitu dhalika, maka kaidah dalam masalah ini, jika ada seorang menolak untuk melakukan sesuatu yang wajib dia lakukan, ulzimabi, maka dia dipaksa untuk melakukannya. Dan inilah ikrah yang bihaqi, pemaksaan yang dibenarkan. Maka jika seorang itu dipaksa untuk menjual asetnya, untuk melunasi utangnya, oleh syirah atau untuk membeli mayajib alai min nafakah, nafkah yang wajib dia bayarkan, membeli sesuatu yang wajib yaitu nafkah, ada suami yang dia punya harta, punya aset, enggak mau menafkahi istrinya, maka dia dipaksa untuk menjual. Dia punya motor 2 atau bahkan 5, namun istrinya enggak terpenuhi nafkahnya, maka motornya dipaksa untuk dijual untuk memberikan nafkah pada istrinya. Atau kiswah untuk memberikan kebutuhan pakaian istri dan anaknya, atau semacam itu, maka ini adalah pemaksaan yang dibenarkan. Demikian juga satu benda yang milik bersama, aladillah yang kosim, yang dia tidaklah bisa dibagi kecuali menimbulkan bahaya. Maka jika salah satu menolak untuk menjualnya, maka dia dipaksa untuk menjualnya, dan ini adalah pemaksaan yang dibenarkan. Di catatan kaki nomor 3, contohnya dua orang yang menjadi pemilik seekor unta. Fa'atalim kenaan yang kosam, maka unta itu tidak mungkin dibagi. Kalau badannya kita potong dibagi, mati. Tidak bisa dibagi. Ila bidoron, kecuali menyebabkan doroh, yaitu matinya unta. Lalu salah satu meminta haknya, melihat dari bayar. Dua orang, dan dia mengatakan, saya mau menguangkan hak saya. Faidha talaba ahadu, jika salah satu minta menjadi haknya, apa yang jadi haknya, yaitu menguangkan unta tersebut. Fala tariqalana ila dalika, dan tidak ada jalan bagi kita supaya itu diuangkan kecuali dengan menjualnya, maka menjualnya dari ini adalah sebuah kewajiban. Maka orang yang kedua itu kita wajibkan untuk membeli. Jika dia enggak mau membeli karena enggak punya uang, ya sudah dijual. Kalau dia enggak mau jual, kita paksa untuk dijual. Wakadzalika, demikian juga orang yang wajib untuk mencerai istrinya karena dia KDRT, ya, istrinya tiap hari ya kalau enggak memar ya biru-biru, kalau enggak ya wajib alaihi talaqu zawji, wajib baginya mencerai istri karena satu sebab yang mengharuskan, namun dia menolak, maka dia dipaksa untuk mencerai istrinya, dan itu ada pemaksaan yang dibenarkan. Demikian juga orang yang wajib untuk memerdekakan budak, untuk membayar kafarah supanya atau nadarnya, lalu dia menolak, dia dipaksa untuk itu. Dan contohnya masih banyak yang lain. Ada di catatan 1 di halaman 116, maka harus ada kerelaan dari dua orang mengadakan transaksi. Kerelaan dalam mengadakan transaksi itu berlaku manakala transaksinya transaksi yang dibenarkan oleh syariat. Ini riba itu berlaku kalau transaksinya dibenarkan oleh syariat. Di catatan kaki 1, adapun jika akadnya adalah kezaliman, gharar, bahasa bebasnya akad yang tidak direstui oleh syariat, tidak dibenarkan oleh syariat, maka kerelaan itu tidak teranggap. Riba misalnya, orang mengatakan ini sama-sama ikhlas kok, Ustaz. Nah, ini yang utangnya juga ikhlas, yang memberi riba juga tambahan juga ikhlas. Malah senang dibantu ada yang mau ngasih utang. Gimana hukum? Enggak terang. Kerelaan itu berlaku manakala akadnya tidak bermasalah. Itu dulu. Akadnya beres. Maka membahas akad ditimbang dalil dulu. Gimana kata dalil? Akad tidak bermasalah. Kalau akad tidak bermasalah dan terpenuhi syarat-syaratnya, maka kemudian kita lihat semua pihak oke, setuju. Ya kalau sudah, ya silahkan. Namun kalau diperiksa di tahap awal, ada akad gini-gini, gimana menurut dalil? Tidak boleh. Ya sudah, meskipun semua saling pihak sama-sama ikhlas kata orang kita, ini tidak terangkat. Di anna min syarti ridha nas, karena syarat kerelaan manusia adalah itu mencocoki ridha Allah. Dalilnya semua persyaratan dan perjanjian yang tidak ada dalam muka Allah maka itu batil meskipun 100 syarat. Kemudian catatan kaki noda, artinya kalau pemaksaan itu dengan alasan yang dibenarkan maka akad dan pembatalan akad tidak sia-sia alias nafid alias sah. Kemudian kaidah yang ke-13, al-itlaq yastawi fihi al-muta'ammid wal jahil wan nasi. Dalam masalah merusak apa yang jadi milik atau hak orang lain, maka sama saja. Apakah si pengrusak itu sengaja, tidak tahu ataukah lupa, wajib mengganti. Cuma bedanya kalau sengaja wajib mengganti dan dosa. Kalau tidak tahu ataukah lupa, wajib mengganti namun tidak dosa. Maka dosa berkaitan dengan masalah hukum akhirat, mengganti berkaitan dengan hukum dunianya. Wa tasyamilun, dan ini mencakup itlab nufus muhtaromah, merusak nyawa yang harus dihormati. Bahasa terjemah bebasnya membunuh orang. Membunuh orang itu merusak nyawa ataupun merusak harta orang lain ataupun merusak apa yang jadi hak orang lain. Ya, satria. Faman atlafa syai'an min dhalika bighairi haqqin fa huwa madmumun sawa'un kana muta'ammidan aw jahilan aw nasiyan. ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور في خطأ أو نسيان فمن أتلف مال غيره أو حقا من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن. نعم. فمن أتلف شيئا, maka siapa yang merusak satu dari tiga hal di atas, nyawa, harta, hak, bighairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka kalau al-qudzu itu tidak ada kewajiban ganti rugi karena dia menghilangkan dan merusak nyawa orang lain bihaqqin. Maka di sini ada persyaratan bighairi haqqin. Siapa yang merusak hal-hal di atas dan dia tidak punya hak untuk merusak. Kalau dia diberi hak oleh syariat untuk merusak, tidak masalah. Fawa madmun, maka barang yang dirusak itu wajib diganti. Baik orang yang pelakunya itu sengaja, tidak tahu ataupun lupa. Oleh karena itu Allah mewajibkan adanya dia meskipun dalam kasus pembunuhan tidak sengaja. Lalu perbedaan antara sengaja dan tidak sengaja itu cuma faktor dosa, bukan faktor mengganti. Maka itu dari faktor dosa dan dari faktor hukuman dunia dan akhirat fihaqihi, untuk dia adanya hukuman dunia dan akhirat dan tidak adanya hukuman di dunia dan di akhirat fihaqihi, untuk orang yang sengaja wa adami, dan tidak ada hukuman di dunia dan di akhirat fi haqqil ma'dzuri, untuk orang-orang yang ma'dzur. Orang yang punya uzur karena melakukan hal tersebut karena tidak sengaja ataukah lupa. Sehingga faman, siapa yang merusak harta milik orang lain atau apa yang jadi hak orang lain, dan dia boleh jadi bimubasyarah, pelaku langsung. Au sababin, atau dia faktor pendukung, penyebab, bukan pelaku langsung. Fawa dhaminun, maka dia adalah wajib mengganti. Jadi wajib mengganti. Misalnya ada orang merusak gelas milik orang lain, pelaku langsung adalah orang yang nabrak gelas ini sehingga pecah. Penyebab adalah orang yang mendorong. Orang yang mendorong, dorong temannya, akhirnya temannya ini nabrak gelas, pecah. Maka yang ganti bukan hanya yang nabrak gelas dan pecah, namun mubasyir dan musabbih. Namun dua orang ini punya kewajiban untuk ganti gelas yang pecah tadi. Nah, bagus. Catatan lagi. Wal jailu wa nasi fi haqil ibadi amiti wal zakiri lakinnahu la isma alaihi walau ana sasan atlafa mala insanin yazunuhu malahu wa tabayyana annahu malu wairi fa'alaihi zuman wa kadhalika lau nasya fa'atlafa mala wairi fa'alaihi zuman walau ukriha fa'alaihi zumanu aydun lakinnahu yastawi ma'al mukrihi wa yakunu zumanu alaihima jami'an li'anal mutlifa mubashirun wal mukrihu mulji'un wa min dhalika lau ukriha ala ayyakun syasan maksuman wa qala in lam taktulhu Fakotalahu Fadzomanu alaihima jami'an Fakilahuma yuktalani Lianal qatila basirun Wasani mulji'un Illa idhakan al mukriha Kal alati fadzomanu alal mukrihi Mislu ayakunal mukrihu Qawiyan Fakhoza insanan wadurubabili Akhara famata Fadzomanu alal mukrihi Lianna tani kal alati laisa lahu ayu ikhtiyari. Nah, faljail wan nasi, maka orang yang tidak tahu dan orang yang lupa berkaitan dengan hak sesama, itu dalam syariat seperti orang yang sengaja dan ingat. Lakinnahu, cuma bedanya orang yang jahil dan nasi itu tidaklah dosa. Sehingga seandainya ada seorang yang merusak harta orang lain karena dia kira itu hartanya, dia kira itu piringnya, dia banting karena sama, dia kira piringnya. Kemudian setelah itu dia tahu kalau itu harta orang lain, dia punya kewajiban untuk mengganti. Demikian juga seandainya seorang itu lupa, lalu dia merusak harta orang lain, maka dia punya kewajiban mengganti. Demikian juga seandainya orang itu dipaksa, juga punya kewajiban mengganti. Akan tetapi, yastawi ma'al mukri, dan dia sama dengan orang yang memaksa. Maka nanti dua yang menanggung. Fayakunu dhoman, maka ganti rugi alihima, kewajiban dua orang, pemaksa dan yang dipaksa, jami'an dua-duanya. Alasannya karena yang pengrusak dia mubasyir, pelaku langsung. Sedangkan mukrih, orang yang memaksa, itu adalah mulji'un, orang yang bahasa bebasnya penyebab. Memindalikan contohnya, seandainya ada seorang yang memaksa untuk yaktul, membunuh sakson maksuman, person yang terjaga darahnya, karena manusia dalam syariat ada maksum udam dan halal udam. Dia paksa untuk membunuh sakson maksuman, maksum udam, terjaga darahnya, muslim misalnya, dengan mengatakan jika engkau tidak membunuhnya akan kubunuh diri, lalu dia pun membunuhnya, maka ganti rugi menjadi kewajiban keduanya, jami'an dua-duanya. Jika yang dibunuh adalah saksun maksum, itu adalah muslim, maka ada kisos. Kalau itu orang kafir namun maksum, ya tidak ada kisos. namun ada dia. Sehingga karena yang dibunuh adalah muslim, maka keduanya dibunuh dengan alasan si pembunuh adalah pelaku langsung, sedangkan yang kedua ada penyebab. Kecuali jika orang yang dipaksa itu dipaksa sehingga berstatus seperti alat, maka ganti rugi menjadi kewajiban orang yang memaksa. Contohnya, orang yang memaksa adalah orang yang sangat kuat, lalu dia tangkap seseorang, kemudian dia ikat, dan dia angkat, kemudian dia gunakan untuk mukul, dia timpakan kepada orang yang dalam posisi tiduran, buruk, pasti matanya, pasti langsung pecah kepalanya. Kenapa? Karena tertimpa orang. Waduh, babi akhir, kemudian orang ini, dia orang yang dia tangkap, dia ikat tadi, kemudian dia pukulkan kepada orang lain. Mata, maka matilah yang dipukul. Maka di sini, doman, kewajiban ganti rugi, ditanggung oleh pihak yang memaksa. Kenapa? Karena orang yang kedua hanya sekedar alat yang tidak punya pilihan. Tapi kalau sekedar cuma diancam, bunuh dia. Kalau enggak bunuh, sekarang saya bunuh. Maka enggak boleh. Dia dengan alasan dipaksa, dia tidak boleh membunuh orang. Kata para fuqaha, karena nyawanya tidaklah lebih berharga daripada nyawa orang yang dibunuh. Kecuali dalam satu pemaksaan, di mana pemaksaan yang menyebabkan orang yang dipaksa itu tidak punya pilihan. Ditangkap, diikat, diangkat, ada orang yang lagi tidur, lagi duduk, buruk, mati. Maka yang menjadi alat ini tidak punya terkena hukuman dia ataupun kisos. Nah, budi. Bahadil qaidah. Bahadil qaidah fi haqqillahi azza wa jalla. Amma fi haqqillahi azza wa jalla fa innahu la dhamana 'ala al-jahili wa nasi wal makrahi wal mukrah. Wal mukrahi hatta fi a'dhamil asya'ir dhamanan wa huwa sayyidul harami. Liqauli ta'ala Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Faqalallahu ta'ala qad fa'altu. Fa'idha kana jahilan aw nasiyan aw mukrahan fala isma alaihi wa la dhamana wala nasiya wastada arnaban wa huwa muhrimun falaisa alaihi syai'un li'annahu ghairu muta'ammidin. Walau stoda soidan yadunu annahu laisa minas suyudil muharramati fatabayana annahu minas suyudil muharramati falaisa alaihi syai'un wa ma rajahahu asyaykhu rahimahullah kama sayati wa bihada yatabayanu anna murada syaykhu min hadal qaidati huwa ma yata'alaku bihaqti ghairillahi. Nah, kaidah ini berlaku untuk fi ghairi haqqillah, untuk bukan hak Allah azza wajalla. Adapun hak Allah azza wajalla, maka tidak ada kewajiban ganti rugi jika orang itu melakukan kesalahan karena tidak tahu atau lupa atau dipaksa. Sampai-sampai perkara yang paling besar ganti ruginya yaitu buruan tanah haram. Maka kalau melakukan pemburuan karena lupa atau tidak tahu, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Alasannya adalah firman Allah, ya Allah jangan kau hukum kami jika kami lupa dan kami melakukan sesuatu dengan tidak sengaja, kesalahan tidak sengaja. Namun ayat ini tidak bisa jadi dalil karena dia adalah sekedar doa. Ayat ini baru bisa jadi dalil manakala ditambahkan hadits qudsi firman Allah dalam riwayat Muslim, qad fa'altu, telah kukabulkan. Nah, ini yang bisa jadi dalil adalah karena qad fa'altu. Maka jika orang itu karena tidak tahu atau lupa atau dipaksa memburu tanah haram, maka tidak ada dosa baginya dan tidak ada kewajiban ganti rugi. Seandainya itu orang lupa, kalau ini ada tanah haram kemudian dia memburu kelinci dalam keadaan dia berihram, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya karena dia tidak sengaja. Kemudian seandainya dia memburu satu binatang buruan, dia kira kalau itu bukanlah binatang buruan yang haram, lalu dia tahu kalau itu adalah binatang buruan yang haram, jika dia tidak punya kewajiban apapun. Inilah pendapat yang dipilih wajibkan oleh Zainul Sa'di sebagaimana akan datang. Maka dengan uraian ini jelaslah bahasa yang dimaksudkan oleh Syekh dengan kaidah ini adalah yang berkaitan dengan hak selain Allah. Nikah kita baca kesempatan pada hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima alamtana bazinai wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillah.